Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaun munkar fa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum radu'an wa a'adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul adzim. Shadaqallahul adzim. At-Taubah ayat 100. Yang pertama, kedua, niki ndudono kewajibane kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar ini suatu ibadah sing paling unggul, sing paling gede kajarani, sing paling agung faedahe. Kula maos wonten ing kitab Abi Jamroh halaman 201. Mencatat perlu Abi Jamroh, hadis Abi Jamroh halaman 201. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallam, idza anzalallah bi qaumin adzaban, le Allah taala nurunno siji azab datang setunggal golongan, datang siji kaum kena kabeh. Kena kabeh sing api sing elek kena kabeh. Ada bel taala mudun roto mung kabeh. Keluarga ning ngoten. Ana sing di keluarga siji sembayang tek padape roto kabeh, kena kabeh. Hati-hati sampean. Kula gak ada keluarga, para bapak, para istri ada hati-hati temenan. Ya sampai azab itu Allah mudun roto nang kene kalau kan itu. Idza anzalallah biqaumin azaban, le Allah taala nurunno siki siksona siki kaum, asabal adab mangka nabihim, mongko adab niku menimpa seluruh kaum kabeh, mangka nabihim sapa wis wong api wong elek kabeh kabeh. Naudzubillah insyaallah. Suma bis lebar ngoten besok lek benar camet milih sing ati sarga sing elek apa terus ngoten cuma bis ajar kelakuane tapi sak siksa niku katut kabeh. Suma bi usia ala hasbi alim, menurut amal masing-masing, menurut kelakuan masing-masing, lek adabe katut proto kabeh. Niki dawuhne Allah taala nggih. Terus niki hadis niki disarai wafil hadis tahzirun azimun, ancaman sing gedhe. Tahdzirun adzirun perkara sing diancam. Liman sakata, hati-hati kaya kanca-kanca kula. Ojo meneng ro amar ma'ruf. Dene rumor barang mungkar aja meneng. Harus wajib amar ma'ruf. Liman sakata kanggo wong-wong sing diem gak gelem amar ma'ruf nahi mungkar. Diam anin nahi song larang. Apa maneh meles raungan kekancan mangan bareng. Niki semakin. Niki masya Allah. Sekarang terawal sih as kamu mengeluarkan ding tablet niki. Aduh, masya Allah. Lek arep-arep blang sama niki. Satu lembar mui pusat si ah tidak sesat dari ringoten. Padahal sudah disebutkan kalau si ah itu sesat, tidak pak ngaku. Mui pusat si ah tidak sesat. Ini apa mas? Imali pesan persatu dari aman persatuan persatu-satu berokoh tinggi. Percuma. Kendungi tak lejar wong tu jauh di pulau koto samin. Di pulau koto. Kaya kirat akhir kirat ketua umum NU hubungan Sunni Syiah di Indonesia berlangsung damai selita. Apa ni damai? Sok bongobongan jadi damai. Apa ni? Ono gini jember tarung berbondo-bondo tarung apa ni damai? Jadi Said Akil Kirat ketua umum NU hubungan Sunni Syiah di Indonesia berlangsung damai selita. Ya, gila. Nggih, hati-hati sampean. Mergane kula sedaya kanca-kanca kula wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Lek gak ngono azab teko katut kabeh. Adi kancane. Fakaifa biman dahana. Lah meneng gak amar ma'ruf mungkar iku dosa gedhe. Ancam apa maneh sing setrau dahana niku guleti. Dahanan itu ngeraketi. Lasele dahanan itu lengo. Saking kental dia kaya lengo. Hati-hati sampean. Konco ya konco delok-delok wangi. Katut sampean kin. Jamut ada lembur. Gelem terang-terang gelemi sampean. Ini wayu dolah. Gelem kan dulu. Gimpun. Hati-hati sampean. Masya Allah. Fakaifa biman dahana. Bagaimana dengan orang-orang yang raket dengan orang Syiah? Pakai babiman rodia, ya opo sing rido, perkara mungkar. Bapak mari wis minum, bapak mari semuta, muni ngono. Wah, tambah tu tak apa dengan ada pelatala. Pakai babiman anak nulung malah, masa nulung ini ki. Hati-hati ya, ada nih dekat ini. Untuk kopi yang dal telon apa lagi lo? Akeh jadi ini. Pertama, kedua mitrito. An Ibrahim bin Umar Ad-Dhahani qala. Auhallahu ta'ala. Allah taala paring wahyu. Li Yusha bin Nun, Nabi Yusha. Wafi kaulin Nabi Yusuf niki pengikuti Nabi Musa alaihissalam waktu beliau mencari Nabi Khidir. Al-Quran qala li fatau atina hodana katlakina min safanna hadha nasoba. Niku daun Nabi Musa datang niki Yusuf niki. Ya Yusuf takno bontotani aku luwe aku Nabi Yusuf niki. Ya pada seketika Nabi Yusuf niki asal wahyu sang Allah taala. Auqallah Yusa bin Nun. Eh Yusa, inni muhlikun deling-eling. Inni muhlikun min qaumika 40 alfan min khiyarihim. Aku kate mateni umat sing apik. 40 tak mateni kabeh. Umat sing apik 40 tak mateni kabeh. Terus wasitina alfan min syirarihim sing sedaya ewu sama teniku wong sing elek-elek Jadi sing elek-elek dipateni Allah Taala 20.000, sing api-api 40.000. Kaget nang bisa. Kaget nang Musa. Kaget nang Nabi Musa. Ngaten akhir-akhir. Mending ngaten. Ya Rabbi. Haula al-asrar nggih, sing elek-elek kersane, Bun. Haula al-asrar kersane, Bun. Tapi fama balik di akhir. Lagi ngapi, nopo kau semua rusak isan. Kau cuma tanya ni, lagi ngelak maklum. Kau ngelak kelakuan ni. Minum zino mutan ini maklum is. Lagi ngapi, kau katut pisan. Ngeh coba akhir-akhir ni. Kala innahum lam yabghadu lighadabi. Mereka melok-melok ngewangi wong maksiat. Gak murang-muring ta bangawadi. Gak pendu nggih, mboten ngingkar malah nulungi. Iku sebabe sing apik kate pisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mergane Kanjeng Nabi dawuh, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadihi, tangan lek kuasa. Lek gak iso Fabilisani Amar ma'ruf nahi mungkar. Lek gak iso atine ingkaro. Ojo apa-apa. Lho mboten saol mboten nangsal. Kena adab iki nggih. Karepe kok amar ma'ruf dan buka menika apa-apa. Ini iki pun. Ngene iki pun. Hati-hati sampean. Ngene iki pun. Nggih, masyaallah. Bangil iku lek taun 70 biyen kota santri. Kompak. Nggih, bersatu. Rukun semua penduduk Bangil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Toko Syiah. Karat-karit. Pecah belah. Ngono jare mereka-mereka. Jangan pecah belah. Wong-wong Ahlus Sunnah jangan pecah belah. Sing pecah belah iso apa? Ya dewek ini iku. Iku jadi maling teriak. Maling. Atau satu sampean. Sejak tahun 70 sampai 75 niku Bangil kompak bersatu rukun. Foto. Teko si A. Karat-karit. Anak na wong tua tarung. Bujolana bujo wedok tukaran. Terus iki duliane gaduh. Ngene iki mon. Sampai-sampai cak terus, sampai-sampai cak. Iya. Dan mereka mengatakan, wah, kita jangan dipecah belah. Ya iya terserah ini apa. Kalau mau tengok mendingan itu kenyataan pak, fakta kenyataan bukti. Kalau mereka tuh itu ngelani, jenengi sani pecah belah. Tapi mereka teriak jangan pecah belah. Siapa pecah belah? Orang-orang NU, orang-orang Alusunnya, oh, nak tengok ni. Oten. Wakan udah mereka tak siksa kabeh sing apik sing elek. Pateni kabeh. Napa yu akiluhum wa isaibum. Mangan bareng, ngombe bareng, lungo bareng. Teko siksa ta kabeh kabeh sing apik kabeh sing elek kabeh. Nabi Isa. Ansa wahyu saka Allah taala. Yang ketiga, ya Allah gak tutuk lah niki. Qala Malik bin Dinar. Wali gede. Auhallahu bari wahyu saka Allah dari Malik bin Dinar cerita niki. Ila malake marihi malaikat. Minal malaikat disongko malaikat liyan. Hei malaikat. Akib. Madinah kata-kata. Waliin. Negara iku, kota iku, waliin. Duka dengan isa belek. Ya Allah. Malaikat pak. Jadi Bangil itu diangkat. Belek. Saya duka dengan isa, bisa dengan isa. Entek. Protes malaikat ini. Malaikat itu protes. Pola. Ya Rabbi, kinsik. Gustang ting kinsik. Apa? Inna fihim adzaka bulan walam yaksika torfata ini. Di kota niku Gusti Taala, enten siji hamba sing gak tau maksiat jelas. Sak ketimo to gak tau maksiat. Tapi apa Gusti Taala? Ojo kakek cocot. Jadi asal. Ojo kakek cocot, kualien. Patut. setengah hamba sing katon hak semacam aku. Ketitik kada maksiat katut. Kalau para pengasih Allah sebab ini fa inna wajhahu lam yataghayyar li sa'atakatu. Waktu. Wes paliin penduduk kota iku waliin sakare iku nyuwun sing ibadah paling kan. Sebab dia itu gak mau tahu dengan orang-orang sing berbuat maksiat. Mereka alhamdulillah kanca-kanca aswaja kula Ustaz Basir bin Abi Hamid, Ustaz Deni Munir Sohe, Ustaz Deni Naufal, Ustaz Malik Maniki, waduh Agil, Khalil Rizal, alhamdulillah. Mereka siap dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah sedaya sing hadir tak dungano muga-muga sehat walafiat. Muga-muga tetap iman, tetap Islam lek mati muga husnul khotimah. Itu tok yang saya ajeng. Itu tok sing kula arep-arep. Kana manis. Kata jalan presiden kayak dari kamu yang dati. Kira kira kocok-kocok geleman jalan presiden. Saya ini digoyang sini. SPI digoyang. Masalah minyak. Ini kan itu wis. Wis dadi wong mukmin sing saleh ae mon ya. Ambek tegase amar ma'ruf nahi mungkar titik. Iki perlu diambil iki. Sing kudu kok nang dene kabeh wong nang dene nang dene ya. Ada Ahmad Husin, Denan Pit, Zain Al-Kaf. Nggih. Ini itu penting. Niki para bapak mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sampai apa? Wajib, wajib, wajib amar. Dene nur kan nur tuha ya ta'ala. Inna kalan tahdi man ahbabta walakin Allah yadi man yasha. Lah sampai tetap ada ganjaran. Tetap ada ganjaran sampean. Gede ganjaran ini pak. Marapa gede ganjaran ini. Watah puluhan ayat Al-Qur'an sing nangono masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Niki sebagai pembukaan pengajian niki. Semakin monggo disemak sebutan niki masalah mulutan. Nggih, terus sampeyan niki kok 1-2 sudah. Yang ketiga, as-salisu. Kesimpulan yang ketiga tentang sunnat tiang mengadakan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal faroha, sak temene gembira, bahagia, seneng di telan kanjeng Nabi, matlubun itu disuruhkan, matlubun diperintah, matlubun diminta bi amril Quran, kelawan perintah Al-Quran. Jadi sampean dudukkan senengi ambil kanjeng Nabi di kulit mulutan alhamdulillah kanjeng Nabi lahir kok agama Islam umur kanjeng gak lahir di nopo nasib bunga itu loh pak. Jadi sampai ini kali kulit ini monggo bunga tentang tak utus kanjeng Nabi dan terang lahir kanjeng Nabi. Sebab lahir kanjeng Nabi merupakan rahmat si paling agung sama Allah Rabbul Alam. Ini kulit aneh ini Al-Quran dawuh kul bifadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Eh wong Islam kabeh kelawan fadhole Allah taala semen kali kula dikek rezeki, dikek urip, dikek keluarga, dikek anak bojo, dikek keyakinan alusan jamaah iku bunga apa niku? Luwe-luwe dengan kautus kanjeng Nabi lah kanjeng Nabi bunga apa niku? Ini perintah Al-Qur'an. Lajeng orang lain mengatakan jadi kan Nabi lahir gak rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi apa? Tiap-tiap mulutan kita senang-senang bunga-bunga alhamdulillah rahmat ya Allah taala turun biyen jaman kan Nabi lahir di bunga-bunga diperingati. Kita akan ini kalau Allah taala amarona annafroha. Allah taala perintah pada kita supaya bunga birrahmah. Makanya Nabi wan Nabi sallallahu alaihi wasallam albamur rahmah gede-gedene rahmati Gusti Allah. Terus terang nggih para bapak sik sedaya, kula kali sampeyan mlebu surga gak krana sembahyang. Mlebu surga gak krana poso. Mlebu sarga gak krana haji balak-balik. Tapi masuk surga siji krono oleh ridhani Allah lan oleh rahmati Gusti Allah. Krono oleh ridhani Allah lan oleh krono oleh rahmat. Kadang-kadang rahmat Allah dilebon nang ngene sembahyang jamaah. Kadang-kadang ridhani Allah dilebon nang ngene sembahyang berjamaah. Kadang-kadang dilebon nang ngene Quran diwaca kabeh, dilakoni kabeh, kesenggor rahmat Allah taala. Insyaallah kita akan nabusar kain Allah taala kan ridho lan rahmati Gusti Allah. Yang keempat, innan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi kana iku ono yulahidun ya yang dzuba yulahidu melihat melirik irtibata zaman ikatan atau hubungannya masa bil hawadits diniyati dengan kejadian-kejadian sebuah agama. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Apa niku rejep? Antar rejep dengan Isra Mi'raj ada hubungan erat. Ngaten lho. Allah taala nurunno. Napa niku? Nuzul Quran atau niku jenenge Al-Qadar. Erat hubungannya dengan Ramadan. Niku sedaya ada urusannya. Nah, selamat ningali niku. Lah kanjeng Nabi ngoten. Rupane mulut ayo mulutan. Ayo. Rame-rame no. Air Jepan. Rame-rame no. Ayo Al-Qur'an rame-rame no. Nah, itu memang seruan agama. Irtibat antara kejadian agama dengan zaman itu. Al-Uzma kang agung allati mabot pangkodot yang telah lalu dan yang sudah selesai. Jadi zaman-zaman yang ada hubungan erat dengan masa-masa dengan kejadian itu sudah lalu. Mari kita peringati. Contohnya Pak, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Tiap-tiap 7 Agustus diperingati. Nggih mboten? Hubungan antara kemerdekaan dan masa. Yaitu tanggal 17 Agustus. Hubungan nih. Kok iso tepat? Tanggal 7 Agustus bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Cuma gimali. Ya apa sampean? Kalau menangi Pak. Tonton boleh si gili kalau menangi kula. Waduh. Aduh kak semenangi kula. Sesuai ada gila. Masya Allah. Ini kalau dikayaan bapak kula ini kupu-kupu ireng kena nak si boleh merabuti. Waduh. Nur kainer gini. Aduh kak. Tahun 1945. Tanggal 17 Agustus Jum'alki bertepatan dengan tanggal 17 Roman persis nuzul Quran. Jadi kira-kira di perayaan no Agustusan. Kadang-kadang gaya pawai, kadang-kadang gaya karnaval, kadang-kadang macam-macam ini kok. Itu menunjukkan kita itu ada kepentingan untuk memperingati hal-hal yang positif, termasuk kelahiran di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Nah, ini kisah penting nih, yang 5 niki. Innal ihtifala. Sesungguhnya ihtifal perayaan bil maulid pada mulutan perayaan mulutan-mulutan. Cuma kecuali enggak ada. Enggak ada yang nambatin. Tapi pribadi-pribadinya ada. Saya kumpulkan bangil, ayo mulutan-mulutan, tidak ada. Sejak sebagai Nabi, sebagai sahabat, tidak ada. Tapi pribadinya, ini, terangkan. Oke. Lam yakun fi ahdi, salam. Tidak pernah diperingati. Tidak pernah diperayakan. Ya Rasulullah. Wah, bid'atun bid'al. Oh, enggak. Ya bid'al hasanah. Walakinna hasanatun bid'ah hasanah. Contohnya Pak, contohnya Al-Quran zaman Kanjeng Nabi tidak pernah ada. Semua para sahabat apal kabeh. Al-Quran itu kayaknya nambahan apa? Cetakan nambahan itu. Nah sama dengan Al-Quran ini, semua coba. Kalau Al-Quran ini, semua coba ini. Ana Qur'ane dhewe maca. Rembes wae nek napa ya. Sahabat enggak pernah ada Qur'an. Enggak pernah ada. Semua sahabat hafal kabeh. Apalagi sahabat yang nanya Ubay bin Ka'ab, Masya Allah Ubay bin Ka'ab itu satu-satunya sahabat yang diurut langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Malam-malam Ubay bin Ka'ab itu diperintah dari Umar Khattab radhiyallahu an untuk ngimami trawe pertama. Jadi adanya trawe pertama itu sejak Khalifah Umar Khattab radhiyallahu an. Ayo Kak, baik. Imam mana omongan itu? Ngai bayang terapai 20 rokaat. Selamanya tidak pernah ada. Dewe-dewe. Coba yang kadang-kadang 10, 20, 20, 26. Ubayi kami 20. Jadi ayo orang tetap nikmatil bid'atu hadi. Bagus, bagus. Kita ya iki. Sejak sebulan tidak pernah ada terapai. Sejak tetap ada terapai. Bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Quran ngoten. Ayat Nabi dalam Quran. Semua sahabat hafal. Mulutan ngoten mulutan. Niki terangaken. Jadi bid'ah mulut sejak Ayat Nabi tidak pernah ada. Bid'ah tapi walakinnah hasanatun. Apa sebab lin dirajiyat tahtal adil syariah wal qawaidil kulliyati? Karena niki mulut itu termasuk napa dalil-dalil syar'i. Napa niku? Ama yu'adzim sya'airullah fa inna min taqwal qulub. Ai mulutan. Apa kita memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi barahmat otomatis syiar agama Islam. Ama yu'adzim sya'airullah min taqwal qulub. Alhamdulillah. Cuma le mulut tapi termulen berinci si cimane ba, si cimane itu ya, si cimane. Nah saya ini cuma kan jenapi kok ono mulut cowok-cowokan kau ni kok apa apa? Wong cowok itu tradisi ya kok, tradisi orang Jawa khusus banget cowokan. Nah saya kira pasti, pasti kaya boh, tapi kaya juga abot-abot. Iya. Eh pasti kaya kaya abot-abot. Cuma api pasti ki. Kenapa aku? Alhamdulillah ma'ahu di barang. Alhamdulillah. Orang pertama yang mengadakan maulutan dengan cara cowekan, Malik bin Dhofar, Raja Irbil Irak. Ini aku buat main-main tak? Malik bin Dhofar tiap-tiap maulutan gae towung 5,000 towung. Masya Allah, 5,000 tuh. So, grojo, Pak. Segala macam, beban no kabeh. Ono kabeh. Dukur ana duwike. Undang kabeh. Rakyat, ayo, berutan. Ini sing pertama. Kedua, dengan cara membaca biografi Rasulullah adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Waduh, Masya Allah. Mengapa Salahuddin Al-Ayyubi kang ada melutan? Yo, sebab waktu itu Salahuddin itu sedang memimpin orang-orang Islam untuk perang melawan orang-orang salib. Salibis. Perang salib. Lek orang Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, lek orang Kristen dipimpin oleh Lionhead. Waduh. Charles Lionhead itu waduh. Siji panglima Kristen sing berani betul. Siji dina layan dadi loro. Disambangi. Nek Sayyidina Ayyub disambangi. Kok ora ngono iku? Dadi mung sebebuyute nyambangi mung sebebuyute. Tak ngerti iki lek Sayyidina Ayyub. Kayane iku. Bari tambani waras takon. Sopo sing nambani aku? Ya iku Salahuddin. Mbok kaget lajen get. Wis sae Kak. Bagi masuk Islam. Jadi dulu Pak. Jadi orang pertama kali mangan maulut itu ada dua versi. Siji versi carane tumbengan, iki mau Malik bin Dhofar, siji carane membaca biografi. Oh bales gajah siji. Yo temenan yo marhabanan. Oh mahal lepet baik. Menang sampean. Menang sampean. Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Temenan. Alhamdulillah. Nggih. Kadang-kadang glimingi basa alhamdulillah. Kadang-kadang curi jenenge cut alhamdulillah. Apa-apa ngati api mawon. Faya mongko utawi iki ikhtifal iku bid'atun bid'ah. Karena Nabi tidak pernah ngadakan, sekarang tidak pernah ngadakan. Bikti dari HET, HET bid'ah. Tapi bikti efradiyah, libu juti efradiyah, bil'adis Nabi ada. Kenapa niku? Ayo, saiki mulut Kanjeng Nabi tiap-tiap pribadi alhamdulillah Kanjeng Nabi lahir kok gak ono yo apa iki tiap pribadi sahabat wonten sedaya semua sahabat niku cuma cara koyo mbangil iku ada mulutan mboten enten pribadi pribadi as-sadisu niki yang terpenting Pak yang terpenting as-sadisu mana innal maulid Asy-Syarif sak menemulutan sing mulya iku ya ba'su membangkitkan ala sholatu wassalam al matlubaini yang diserukan untuk kita membaca selawat bi qauli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Lah mulutan aja dibrek selawat. Ya, lah niki. Jadi adanya mulut kita itu digerakkan untuk baca selawat. Salat salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma amittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kanjeng Nabi Masya Allah Muhammad kanjeng Nabi luar biasa. Mboten enten satu manusia pun sing gandingi kanjeng Nabi di dalam walasi datang umat dada. Pemimpin dunia siapapun wis paling-paling welas tanggene rakyate nang donya tok. Akhirat tidak mungkin. Mustahil pak. Nafsi-nafsi. Tapi Nabi. Anak awalus syafi'in wa awal musyafa'. Akil pertama kali orang yang diizinkan Allah beri syafa'at. Aku kan ngulung. Ulung maat umatmu. Ngotin dari ini. Tulung umatmu. Terus di umat tulung. Ya tulung habis. Sulusu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ngoten. Itu sengaja perjuangane beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penting para bapak sing hadir, muga-muga sedaya sakler kabeh muga-muga diakoni sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas saini. Wonten ing tafsir sawi lakonana niki. Mana lho? Ditafsir kalau melampaui sudah saya kerjakan. Laqad ja'akum wa rasulun kami diserahkan lakon ini. Laqad ja'akum rasulun mulutan ini. Laqad ja'akum Rasulun diringkes sampai moco mari subuh diwoco mari maghrib laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim pisanae fa'in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illallah wa la asyhadu 7 kali gak bakal mati sampean tenang iling-ilingin lho iling-ilingin Tapi lepet mati mati kak lali bapak mocok. Itu boleh ganjaran. Isa subar men. Kak kena mati kau bingat tua aku. Tapi jaku muni malu jaku muni malu subar ni malu. Subar. Nun. Kalau kata nanti kau nukut dia antam sia. Oh kena mati aku. Oleh mati subang makan jaku. Oh tu mati subar mati subar kau. Temenan. Ayo. Lakoja akum rasulum min aufusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mandek gigi fa in tawallau fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa al-basyir al-adzim. Fa in tawallau terus 7 kali giling-giling katen mencetak katen niku menan insyaallah jodoh agar mati aku mulai mangsuh bubul main tawar lu 7 kali mati maharib mati tapi mati mati kayak itu undur apa tetap gak lari gak mau jatuh tapi gak jalan tapi pak sami-sami sama nyebut gai nyebut gai samian Quran itu gai racang dodol apa sama dodol ini pakai-pakaian Almadun ya saat tenggulo. Baca ini. Waktu noto dagangan ini. Lagi tu kan terus mana lagi? Dagang kafe depan ini. Dagang buat jual ini aniki ya, ya macam macam ya. Parauku, paroihan baca natu nai. Dagangan ini abu ni kau besar ko. Teman nanti yo. Senang uang saya. Lari sampai. Kalau macam betul betul kita bilang, wow, masya Allah. Waktu nato dagangan, bocor. Ente dah suhu lama. Ayo, tata tu. Baru kewaruhan badan nanti nak itu. Sabi sabi. Temanan, saya korok itu yang itu. Itu yang itu. Dia baru kaya. Warauhu warihan wa jannat na'im. Al-Quran segala Al-Quran itu ada semua. Loh saya arek jen nom-nom ya. Mana arek jen jen. Mana dungane rek. Lek cinta mana dungane. Kali jenuh kawan belain lah. Ya. Lah enak lah ini kejar kau ni lah teman nari ni. Masya Allah. Kenapa Yusuf pun masya Allah luar biasa. Semua ada dalam Quran. Tapi kita global le. Semua ada. Jadi gaya kapal siling juga orang tidak ada. Keren. Saya kena membuka kunang dengan negeri langit. Keren aja. As'al ilahi as'al ustai. Semoga akhir-akhir sesek dodoni oleh mundur. Di mana jenis di atmosfer itu tidak ada. Tidak ada. Tahu di sini. Tahu no. Gas. Awas pakai teropong itu keren aja. Cuma kita gitu. Jenenge kurang memahami kita kalau kami tak memahami. Oh seringnya itu masya Allah. Saya kiti. Napa jenenge di kembang oleh orang-orang Jepang itu seringnya itu di sinar seringnya di lapan koco. Ya, aku gay jenenge urut nolampu kan ada ya. Ada kan? Emang Jepang gay tapi katok tua ya susah. Macam gue itu mana lagi? Jogohi, orang-orang barat, sinar matahari itu manfaat, temenan itu. Cici lah kalau dia anak kembali, kapok gitu. Itu, masya Allah nanti kalau tinggali. Ya Allah, ya Allah. Cenggui pengalaman. Tario untuk pengalaman itu Tario, saya tepeng untuk ya. Jadi setengah saking nikmat Allah Ta'ala. waja'alna minal maitula syai'in hayyin. Ingsun gatir tiap-tiap perkara sing urip saya jadikan dari air. Air masya Allah luar biasa, air masya Allah luar biasa. Apa yang hidup karena dunia ini asalnya asal teko air. Sampai tumbuh-tumbuhan diselidiki, mesti diselidiki. Cuma wong Jawa nih kak, kan jenenge kare nglidiki wong kok mesti ngene iki wae gawe tempe kathok are. Ayo ngomong tempe karah kare ini. Tempe kathok are le. Le banyu guys segala macem. Iki wong bangil gawe ndak kathok are ya Allah. Kalau kade-kade mangka, ya wis ini. Jangan sali putih balik, kade-kade. Itulah. Dan juga kita, monggo kita ini tafakkar, tafakkar. Nabi Allah Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta, niku tiap hari diunggano ibadai sakakai ibadai menung susah dunia. Lajeng etes sahabat ni muji-muji kanjeng Nabi. Ojo muji aku. Nabi Yunus ku tiap hari ibadahiku diangkat nang dunyaiku nang langitiku sakake ibadah menungso. Napa kanjeng Nabi? Niki pikirannya digunakan. Digunakan. Mergane kalau kalian sampeyan ojo lali. Lek maca Quran jangan nangan maknani. Lek dikit jangan nangan maknani. Sembahyang juga jangan maknani. Insyaallah. Inna sholati wa nusuki. Waduh masyaallah, luar biasa. Luar biasa. Jadi otak ini bisa tumpul juga bisa cerdas. Setengah-setengah mencerdaskan otak maca Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrullah wajilat qulubuhum ayatu zadatuhum iman. Iman sa otaknya katut kabeh. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, maca dzikir. Pun tinggal 10 menit. Ada pertanyaan ten wau, Anur. Nopo? Kula jawab sementara mawon. Niki anak kula niki senengane rambut jadi di semir-semir. Kadang-kadang abang, kadang-kadang kuning. Ya napa anak kula niki? Ana semiran tak kaya. Jagot lan gak kaya. Ya napa niku hukume? Sementara Pak, sementara. Kula dari wong wau ning ngajeni kekuat jenenge. Tak kula sementara. Lek semir selain hitam, gak apa-apa. Lek semir nama Mekah Medina, wah, insyaallah saya ngomong India, Pakistan, Bangladesh, semiran apa nih, Pak? Orang arah yang tendir dengan itu. Pote-pote, semir abang, kadang biru, sekarang kuning. Itu tidak boleh. Itu pun bagi orang sing baik-baik. Lah saiki, harus nakal-nakal lu. Rambutnya nyoncrong ini, yang huyut menan. Rambutnya nyoncrong bule ni, kalau semerik ini jenis kuning kuning. Ya Allah kok lapis tak ya Allah. Lagi sih jemaah alihajarai, sih jemaah alihajarai. Jadi sementara insya Allah malah boleh kalau kalali tak kalau jawabin. Jadi sementara, lek semir selain hitam itu diperbolehkan asal bagi orang-orang sing sorek sorek. Itu lah Pak. Kenyataannya cuma kalau tidak kata, muka-muka hajo kape gimana? Terus mungkin, terus mungkin, masya Allah. Tapi lesan ini ki, tangguh sana akan nakaliku, wah, kirangan malingkin. Baca kertas dulu. Jangan apa dalil le, le dalil le, madan yang sing gono-gono iku le, kau le pak. Tas berapa nah? Cepat dobi iku lo, ada iku lo, ah, sejauh, betenang, kau. Mantas capa bikomin bahwa minu. Niki para bapak sedaya saya ada dua pertanyaan nang bantuan kau tambah kesini cici di bawah dunia. Jadi sementara akhir kata ucapan Ibnu Tratun Sakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih panjang waktunya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mau nerangkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setiap kitab-kitab Maulid itu terkandung manakib daripada selain sejarah Rasulullah juga sejarah para sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu dan sahabat-sahabat lainnya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang di luar ahlu sunnah yang memperingati Maulid Nabi, terutama Syiah, apakah dia betul-betul memperingati Maulid atau takiyah? Kemudian bagaimana pendapat orang-orang sekarang ini tentang Syiah yang berbeda sikap kita? Bagaimana sikap kita tentang pendapat orang-orang sekarang ini yang berbeda dengan pendapat para nabi dan para sahabat serta para salafun salihin tentang masalah Syiah? Matur suwun. Yang sampeyan ningali oto teko Maulid ada di Yapi. Ya. Ini tidak pernah nyebut awal-awal kemarin, tidak pernah. Tidak pernah. Yang paling-paling sebut Ali, Ali, Hasan, Husain, Fatimah itu tepat-tepat. Rasulullah jarang-jarang. Pernah itu kenyataan. Jadi di sana itu tiap mulut pasti ada peran mulut. Saya sebut itu Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kan Nabi jarang-jarang. Sungguh Pak. Lek kula goro dosa. Apalah kalau baru umat tambah. Lah kita itu lagi pujian, ya. Nah, umat, ya. Lagi ramai tanya itu tambah ni. Tapi pujian itu kau bakar umat duit tak ape. Inilah ciri khas daripada orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sih ada kira-kira, ya mulutan. Tapi saya dengan kita, saya jauh sangat. Ya mulutan-mulutan. Ya berdekatan dengan Nabi. Cuma yang diberi itu Umi Ali, Fatimah, Hasan, Kuya. Kan Nabi sendiri yang diberi ngati jarang sebut. Temenan. Kalau yang dihubungan dia, dia kira, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Allah, ya apa? Ya apa? Dan dia kira, ya Ali, ya Ali, ya Ali, Allah subhanallah. Dan kita buat sana, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Oh, tanpa. Istilah, percaya banyak dulu. Ini sedoyo amal-amal ulama-ulama salih saleh niku insyaallah diridani dening Gusti Allah. Wau kula sematur, kita bisa rego gak krana amal ibadah, gak krana sembahyang, gak krana poso, gak krana haji, tapi arep-arep diridani Gusti Allah. Setengah-setengah dalam untuk mencapai ridho ngene iki, tengah Nabi kita sing maca selawat, temoro sahabat nih kita niku ndonga. Kula badhe lali-lali war kula badhe beto kitab manakib radim haddad sing tuduran prawocok abet itu mesti ada, wal aliaso mesti ada, mesti ada menunjukkan bahwa para sahabat ulama-ulama dulu itu memang betul-betul cinta dengan sahabat. Kita mungkin waktu kalau berlaka betul mungkin segala macam kalangan ulama-ulama salaf termasuk khabar khabir semua ada wa'ala ahli wa sahbi wazwaji kadang-kadang bila dalail masya Allah. Kak Karla dakwah ala ahli ini bahasa bini ku menkati. Ini jawaban saya untuk Al-Mukarram Ustaz Bashir bin Haji Hamid. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapat ridho lan rahmat Allah Ta'ala melalui syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji atwata ya jiratal ala ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik kedua ahli baitin ahli bait akhirnya ini kok yang terakhir Rabbi fa'na bi barakati barokai ahli bait. Menan iki, Pak. Itulah amalan daripada orang-orang ahli sunnah jamaah. Kak lali bait iki. Ahlu baitil mustofa turi hum amanul ahli fadzakiri. Ahlu baitil mustofa turi hum amanul ahli fadzakiri. Yubiu bil anjumi zuri mislama kocca abi sunani. Ya Rasul ya Allah, assalamun alik ya Rabbi asyani akil nizar ini cahaya ini nafal tapi itu lagi satu. Ya jirah ya uhail al-judi wal-kar wa safin lullin najati iza khifta min tufani kulli adha wa safin lullin najati iza khifta min tufani kulli adha panjupi halat aku nukada watasim billahi wasta'ini ya Rasulullah ya Rabbi asani wa karaji ya Rasulullah ya Rabbi asani wa taraji atatayadi rotal ala ya uailal judi wal rabbi fa'fana bi barakati wadinal husana bi hurmati rabbi fa'fana bi barakati wadinal husana bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitan ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi abu lagi kurang aja pak saya kurang aja. Ya fataya jirata amin ya uailal juti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan taqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.